Jadi selamat malam, namo sayang di budaya, namo budaya. Hari ini tanggal 17 Maret ya, 2017, kita ada di Wihara Dharma Kirti, tepatnya di gedung Jinaloka namanya ya. Dan hari ini adalah kelas ketiga, dan kita topiknya adalah tentang Jalan Mulia Beruas 8. Tapi sebelum mulai saya mau kasih tahu, ini tiga baris ini adalah wandana yang biasa kita bacakan. Di zaman Buddha ini tidak ada, dan zaman ini baru ada ya. Karena zaman dahulu ritual itu tidak ada, tapi pelan-pelan tercipta, pelan-pelan ya. Ritual itu terjadi karena orang merasa sesuai dengan demikian, maka dia lakukan. Tapi kalau misalnya merasa tidak sesuai lagi, tidak dilakukan, tidak apa-apa. Tidak ada dosa. Anda kalau tidak datang kebaktian hari Minggu itu tidak ada dosanya. Ya. Tapi Anda kehilangan kesempatan berbuat baik. Berdana, mendengarkan Dharma, mengkonsentrasikan pikiran. Ya. Jadi Anda yang rugi sebetulnya. Ya. Jadi datang ke wihara, mendengarkan Dharma, ikut Dharma kelas, ikut meditasi, semuanya bagus. Ya. Dan tiga baris ini yang pertama adalah katanya diambil dari kitab bahasa Jawa. Karena Indonesia itu suatu negara Buddhis zaman dahulu ya. Anda kalau belajar sejarah pasti tahu. Dan ternyata banyak kitab-kitab yang bersumber apa diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno. Ya, bahasa Kawi. Dan ini mendiang apa Mahabiksu Asin Jenagara kita Sukong mencuplik Sang Hyang Adi Buddha ini. Sang Hyang Adi Buddha itu adalah hakikat Buddha itu satu. Jadi Sang Hyang Adi Buddha adalah hakikat Buddha, bahwa semua orang punya potensi mencapai Buddha secara singkatnya ya. Kemudian yang kedua adalah menghormat kepada Buddha historis yaitu Siddhartha Gautama yang kita kenal saat ini. Yang kedua khusus karena Siddhartha Gautama itu adalah Buddha yang kita kenal saat ini pada zaman ini. Dan yang ketiga katanya yang kedua itu dari kitab Pali. Jadi kitab Jawa, kitab Pali, dan yang ketiga adalah kitab Sanskerta. Tibet, Tiongkok, Vietnam, Korea, mana lagi? Jepang, itu daerah-daerah Mahayana semua. Itu basisnya bahasa Sanskerta. Jadi karena kitab Budayana, sehingga kita apa mempersatukan suatu apa alat persatu bahwa kita ada apa kitab Indonesia bahasa Jawa. Jawa kuno, bahasa Pali, sama bahasa Sanskerta. Oleh karena itulah, di situ tulisnya adalah Namo Sarve, bukan Namo Sabbe. Kalau Namo Sabbe berarti Anda kembali lagi ke Pali ya. Tapi pakai Sabbe boleh nggak? Boleh nggak bapak-bapak ibu-ibu? Boleh ya. Kalau Sabbe berarti Bodhisattaya Mahasattaya ya. Cuman itu tidak sesuai dengan ide Sukong di awal ya. Ide Sukong di awal itu adalah keterbukaan, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa segala beberapa tradisi utama kita terima ya. Makanya kita pakainya Sarve. Tapi saya nggak bilang Sabbe salah ya. Cuman ya kita kembali ke semangat awal Sukong yang mengatakan ini membantu kita bahwa untuk selalu terbuka, nggak terjebak pada satu, nggak terjebak pada Mahayana saja, tidak terjebak pada Theravada saja. Ya, saya nggak sebut Hinayana ya, Theravada kali ya. Kita juga ingat bahwa negara kita ini juga suatu apa negara Buddhis yang besar. Itu pengantar singkat. Kemudian tadi kita mencoba meditasi ya, badan jasmani ya, menjadi posisi. Sudah tadi sadar nggak? Sadar ya, kecuali Anda tidur ya. Nggak ada yang ngorok tadi ya. Pernah nggak lihat orang duduk sambil tidur ya? Ada orang bilang sambil naik bus gitu ya, gantung gitu ya, bisa ketiduran ya. Saya lagi pikir gimana itu hebat sekali ya. Jadi menyadari posisi badan. Kebetulan tadi Anda duduk, makanya saya memberikan tuntunan bahwa sadari duduk ya. Kalau berdiri boleh Anda menuntun diri sendiri ya. Tadi kan saya yang memberi tuntunan. Lain kali Anda tuntun sendiri. Oh, saya sedang makan, saya sedang berdiri ya. Kalau ngantri di bank ya. Kalau ngantri di bank, pernah enggak ngantri di bank? Pernah ya? Kalau antriannya panjang pasti agak sibuk kita nih. Sibuk lihat ini kok tellernya lama sih. Atau saking dia malesnya, ya udah antrian kan panjang ya udah. Baca Facebook, Instagram atau apa gitu kan. menghabiskan waktu kan ya, itu menghabiskan waktu sia-sia kan ya, atau baca berita. Jadi Anda boleh menggunakan teknik itu untuk membantu Anda meditasi. Melihat empat elemen, tanah, air, api, udara ya. Tanah badan kita, air ada air liur, ada apa? Ada air keringat, nggak sebut air keringat kali ya. Pernah nggak orang sebutnya air keringat? Air darah ada nggak? Tapi liur air liur ya. Liur air liur ya. Banyak air. Ada api nggak dalam badan Anda? Ada hangat nggak? Makanya bisa keringat kan? Itu karena hangat. Kalau nggak percaya coba Anda lari aja 3 keliling sini ya. Baik lagi hangat nggak? Nah itu ada api ya. Ada udara nggak? Mana udaranya? Ketika Anda napas masuk itu ada udara itu, pas keluar ya. Atau tiba-tiba tut. Jadi itu juga kandungan udara ya. Besok kita akan coba menghitung napas, oke? Kalau mau tahu caranya besok datang lagi ya. Bukan besok, lusa. Besok Sabtu kan? Minggu datang lagi ya. Jadi topik kita, jadi kita Anda sudah bisa ya, 1 2 3 bisa ya. Nanti kalau meditasi duduk di aula, di bakti sala, Anda boleh mempraktikkan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Atau boleh tahap 4. Oke? Ya, ngerti ya? Dan topik hari ini adalah tentang intisari ajaran Buddha. Ya, bagaimana mentransformasi penderitaan menjadi kedamaian, sukacita, dan pembebasan. Dan topik khususnya adalah 8 jalan mulia beruas 8. Ya. Kalau Chinese sih lebih gampang ya. Gak ada yang protes ini Chinese. Kalau Chinese terjemahnya ini kan 8. 8 jalan lurus. Ceng itu lurus, gak bengkok. Bahasa ininya ya gitulah, bahasa Indianya. Bahasa Sanskertanya. Bahasa Tibetnya begini ya. Pakpe itu Arya, Lam itu jaran, Yenlak itu cabang. Jalan Arya bercabang 8. Kayak pohon, pohon punya cabang kan banyak boleh kan? Ada nggak pohon cabang satu? Pohon kelapa cabang satu nggak? Cari sendirilah, nggak tahu saya. Bahasa Tibet sebutnya cabang ya, cabang 8. Jalan Arya bercabang 8. Jadi kita sudah bicara tentang dua ini hari pertama, karena dua ini sangatlah penting, makanya dibicarakan pertama. Kemudian kita bicara nomor 3 dan nomor 6. Eling itu meditasi ya. Kalau terjemahan bahasa Tibetnya itu ingat. Ingat, remember ya. Kemudian nomor 6 ucapan ya, ucapan apa saja tadi sudah disebutkan. Hari ini kita akan membahas nomor 4 sini sama nomor 7 ya. Loncat-loncat ya, enggak apa-apa ya. Biar Anda punya pengalaman baru memahaminya. Oke, jadi kita mau bicara tentang, kita bicara nomor 7 dulu ya. Yang penting Anda dibikin pusing aja. Karena paling baik menjelaskan suatu itu ketika orang pusing. Kalau dia gak pusing, dia gak peduli biasanya. Wah pusing nih. Atau pusing setelah itu dia gak mau tahu sama sekali. Tapi Anda tidak begitu kan. Nomor 7 adalah perbuatan tepat. Dasar dari perbuatan tepat adalah kesadaran sepenuhnya. Kalau misalnya Anda mau melakukan sesuatu, biasanya itu didorong oleh kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam dirimu. Kebiasaan Anda kalau bangun pagi ngapain? Buka mata dulu Bante. Ya, masa nih. Tapi ada orang yang matanya baru buka setengah langsung HP. Saya mau bilang ke toilet. Tapi ternyata dia punya habit ya, kebiasaan. Ah benar nih. Kadang kan ada orang yang baru buka mata setengah terus langsung, ah saya pingin ke WC, pingin apa. Ada orang, gak cuman pagi ya, kadang-kadang jam 2 atau jam 3 kebangun ya. Dan lucunya adalah jam 2 atau jam 3 dia bangun, yang dia cek itu HP dulu. Habis itu baru ke WC, padahal dia udah kebelet mau kencing ya. Tapi tetap nomor 1 cek HP dulu ya. Ya. Nomor 1 tetap cek HP ya. Terus kalau misalnya ada pesan-pesan yang menarik, dia baca bentar ya. Saya pernah pengalaman jam 10 gitu ada kirim message ke orang lewat WA. WA tahu kan? Saya kirim. Kalau WA kan kita bisa lihat ya, kita kirim dia ada tanda centang ya. Centang atau centang sih? Orang orang Palembang sebutnya apa? Centang itu temannya ya. Centang atau centang? Nah, terserah lah, centang-centang boleh lah. Kalau kita kirim kan ada centang satunya kan? Itu berarti apa itu? Itu sending namanya. Kirim ya, tuh. Kotek-tek udah lebih lebih jago ya. Terus kalau misalnya centangnya dua, delivered ya. Kalau kalau BBM kan ada ya, dia ada D ya. Warna hijau ya, delivered ya. Sini masih pada pakai BBM nggak? Jarang ya, saya sudah nggak pakai ya. Terus biasanya kita tunggu kapan birunya gitu kan, tunggu ya sampai kesel mungkin kirim lagi atau kesel-kesel lagi mungkin telepon gitu atau udahlah biarinlah mungkin dia lagi sibuk ya. Saya pernah kirim terus nggak dibalas, nggak delivered. Oh mungkin orangnya udah tidur. Ya udah saya tidur. Besok pagi-pagi saya bangun ke toilet dulu ya, sorry ya. Terus minum, saya punya kebiasaan ke toilet terus minum. Terus baru cek HP. Saya cek HP, saya lihat, oh udah dibalas. Coba cek, dia kan ketahuan dia balasnya jam berapa. Dia balasnya jam 2 pagi ya. Saya bilang, eh kenapa lu jam segini balas message saya? Oh iya Bante, saya kan kebangun mau pergi ke toilet, tapi saya baca HP dulu. Habis itu saya balas, baru saya ke toilet, balik lagi, baru tidur lagi ya. Bokangco itu namanya. Ada kerjaan. Tugas utama dia kan sebetulnya kebangun karena mau ke toilet ya. Melekatnya pada HP ya otomatis ya. Mata mungkin baru buka setengah langsung cari HP-nya mana gitu kan. Mungkin di belakang sini atau mungkin di sini gitu kan. Bisa saja ya. Nah itu sangat penting untuk menyadari hal-hal seperti itu. Tapi saya nggak bilang pagi-pagi bangun cek HP itu jelek ya. Saya cuma mau memberitahu Anda apakah itu kebiasaan yang baik atau tidak. Anda putuskan sendiri ya. Jangan tanya saya baik atau tidak baik. Ya. Karena kalau misalnya kadang-kadang ada kang taunya yang gede, kalau nggak dicek nggak dibalas, bisnisnya bisa nggak jadi ya. Karena ada yang saya bilang jangan terlalu sering cek HP. Nggak bisa Bante. Nanti kalau ada bisnis masuk terus nggak saya cek gimana? Ya itu terserah lah ya. Harus ada kesadaran. Kalau kesadaran kita kuat, mungkin kita bisa coba nggak, kalau Anda punya kebiasaan seperti itu, mau nggak coba rubah? Lihat hasilnya seperti apa. Contohnya, di sini siapa yang punya Facebook boleh angkat tangan. Facebook. Turun. Salah. Pertanyaannya saya balik aja. Yang nggak punya Facebook, angkat tangan. Wih, ada. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak punya Facebook? Wah, hebat. Oke. Tepuk tangan buat yang nggak punya Facebook. Saya juga punya Facebook dan saya mulai main Facebook itu tahun 2008 kayaknya. Dan 2 tahun terakhir ini Facebook saya nonaktifkan. Karena saya merasa Facebook ini agak mengganggu hidup saya. Karena apa tahu enggak? Facebook itu kan ada timeline kan. Jadi ketika saya lihat timeline orang sharing apa, sharing foto, sharing video, itu bisa 3-4 jam itu enggak berhenti klik terus. Oh ini kayaknya menarik ini, si itu share itu ya, oh si itu kesana ya, klik ya, atau baca status orang. Jadi itu bisa berjam-jam gitu kan. Padahal saya mau kerjain apa gitu kan, akhirnya sibuk sama Facebook ini. Dan setelah sekian tahun main Facebook, saya merasa kemelekatan saya terhadap Facebook itu terlalu besar. Merasa enggak? Jadi karena kesadaran itulah ya, akhirnya saya nonaktifkan. Tapi setelah saya nonaktifkan Facebook, hidup saya itu terasa hampa ya. Ya sedikit lah, sedikit hampa gitu kan. Sedikit, karena kalau ada orang yang pakai HP-nya gini-gini Facebook, saya ngintipin sedikit. Oh Facebook ya. Oh Facebook ya. Sian deh, saya udah gak main Facebook gitu kan. Untuk apa, membuat hati sedikit lega ya. Dan setelah 2 tahun saya gak main Facebook, ternyata hidup saya sebenarnya tambah lebih bahagia. Karena saya tidak terlalu banyak terkontaminasi sama berita-berita yang nggak benar. Lebih banyak berita nggak benar sih yang apa bikin itu gitu. Tapi urusannya adalah manusia itu ingin menjadi orang pertama mengetahui apa yang terjadi di dunia ini. Takut kalah. Ya kepo lah ya salah satunya ya. Jadi sebenarnya kalau ada berita di dunia ini Anda tidak tahu tidak apa-apa. Zaman dahulu mungkin 20-30 tahun lalu ya, orang juga tidak tahu berita-berita yang terjadi di Bali atau di Lombok. Mereka tetap hidup dengan damai, bahagia. Kenapa kita tiba-tiba merasa harus selalu menjadi orang nomor satu untuk mengetahui? Kayak TV itu, saya sih sekali-sekali nonton ya. Tapi saya nggak terlalu gimana gitu ya. Ya, berita-berita nonton sedikit boleh lah ya. Dosisnya cukup, jangan terlalu banyak. Karena isi berita itu lebih banyak yang jelek-jelek. Karena itu ratingnya yang paling tinggi. Manusia itu paling hobi nonton yang kurang baik. Karena rasa ingin tahu ya. Karena memang diri kita itu banyak yang negatif, makanya pengennya nonton yang negatif. Yang positifnya mungkin agak sedikit ya. Jadi kalau yang positif ya, oh itu udah biasa itu. Yang luar biasa itu adalah yang sesuatu yang negatif itu. Ya. Dan manusia paling suka. Jadi itu membuktikan kesadaran kita sebenarnya cukup rendah. Jadi perbuatan kita juga bisa terpengaruhi, ucapan dan perbuatan kita terpengaruhi oleh itu. Ada orang ketika membaca berita dia ngoceh-ngoceh, marah-marah. Ah, ada ya manusia seperti itu ya. Jadi itu memicu yang negatif muncul ya. Kadang-kadang tidak melihat berita itu ada baiknya menurut saya ya. Kalau buta sama sekali juga nggak bagus ya. Jadi ya konsumsi secukupnya ya. Kayak makan lah ya. Kalau makan kan harus sesuai porsi. Kalau dikasih satu mangkok mungkin cukup kali ya. Ada orang nambah sedikit lagi. Tapi kalau dikasih tiga mangkok, wah, luber itu, nggak sanggup makan, betul nggak? Kalau pikiran itu mau dikasih 3 jam nonton berita, mungkin masih sanggup ya. Kayaknya nggak penuh-penuh ya otaknya. Pernah merasa otak penuh nggak? Itu kayak hard disk ya, hard disk yang unlimited ya. Nggak cuman kuota aja yang unlimited ya. Pikirannya kayaknya apapun bisa masuk terus ya. Orang belajar, kita TK berapa tahun? Mungkin bisa 1 atau 2 tahun ya. SD berapa tahun? 6. Anggap saja 2 tambah 6 berapa? 8. SMP sama SMA? 8 tambah 6? 14. Tambah kalau kuliah 4 sampai 5 tahun. 4 tahun aja. Berapa tahun? Sekian belas tahun. Tapi setelah lulus S1 dapat sertifikat ya. Saya sudah lulus S2. Setelah lulus S2, saya merasa yang saya tahu tuh nggak banyak. Saya cuman akhirnya cuman tahu napas masuk, napas keluar, relax. Iya, saya barusan lulus S2 dari UPH ya. Udah dapat gelar magister sekarang. Perasaan sama-sama aja tidak membuat saya sedikit lebih bahagia. Karena saya mau bantu apa? STAB, Sekolah Tinggi Agama Buddha Jinarah kita di Lampung ya. Su Secing kenal gak? Promosi sedikit lah ya. Itu ada Sekolah Tinggi Agama Buddha dan kita mau membuat kualitas sekolah Buddhis kita itu bagus. Dan makanya butuh para bante yang punya gelar, nggak cuma gelar ya, tapi harus punya kemampuan mengajar, mencerahkan orang, membuat kualitas pendidikan Buddhis kita bagus ya. Kita sangat ketinggalan jauh sama Kristen, Katolik, bahkan yang Islam ya, teman-teman Muslim. Mereka sudah jauh apa mengelola pendidikan, memperbaharui kurikulum, dan mereka sudah jauh. Coba Anda kalau punya anak disekolahkan ke sekolah Buddhis mau nggak? Oh, nanti dulu Bante, lihat dulu kualitasnya apa. Palembang ada nggak? Oh, ini ya ada ya. Ini baru kelas berapa ini? Kelas 3. Coba bapak-bapak, ibu-ibu jujur pada diri sendiri. Jangan jujur pada saya ya. Jujur pada diri sendiri kalau misalnya punya anak disekolahkan ke sini, kira-kira mau enggak? Geleng-geleng ya. Ya. Karena mungkin belum teruji pendidikan kita ini. Kita lebih rela bayarin mungkin agak mahal dikit enggak apa-apalah ya, ke sekolah Katolik atau sekolah Kristen ya. Ya memang akhirnya terjadi pergeseran pelan-pelan orang lebih banyak berpindah agama ya. Tapi sebetulnya pindah agama atau enggak sepenuhnya seharusnya adalah keputusan diri sendiri ya. Ya kalau Anda sudah Buddhis ya, saya tentu saja berharap Anda membawa anak-anak ke minimal ke sekolah minggu lah ya. Anda tetap sekolahkan di sekolah Katolik atau Kristen atau yang lain ya. Ya itu hak Anda lah. Tapi minimal bawa ke wihara biar mereka ada kesempatan untuk bersentuhan dengan Dharma ya. Sekolah minggu sini ada kan? Ya buat main-main dulu pengenalan sedikit-sedikit ya. Oke, ngomongnya kok jauh-jauh sih? Kita balik lagi. Jadi perbuatan tepat itu seperti apa? Perbuatan ya. Perbuatan tepat ini adalah ini yang saya sebut ya. Nomor satu apa? Menghargai kehidupan. Menghindari pembunuhan. Pancasila sila ke? Satu. Memunculkan sifat dermawan. Menghindari pencurian. Sila ke? Dua. Tanggung jawab dalam hubungan seksual ya. Jangan hubungan seksual terus kabur gitu kan. Ya. Menghindari asusila. Sila keberapa? Sila ketiga. Ini paling parah nih zaman sekarang ini. Mahasiswa, anak muda, aduh, tepuk jidat saya. Makanan sehat, menghindari makanan beracun. Sila keberapa ini? Kelima. Sila keempatnya kemana? Kemarin, pintar. Karena ucapan ya, itu sengaja dipisahkan. Karena tahu nggak kenapa? Karena mulut itu adalah sumber dari segala sumber masalah biasanya. Gara-gara ucapan, ya, kena melanggar undang-undang ITE tentang apa gitu kan? Gara-gara penistaan atau apalah ya? Itu gara-gara apa? Gara-gara ucapan kan? Ucapan itu sangat bahaya sekali. Kalau Buddha bilang kalau misalnya lagi perasaan gak enak, lebih baik jangan ngomong. Lagi marah, jangan ngomong. Lagi bete, frustasi, stres, lebih baik jangan ngomong. Tapi mulut ini sudah punya kebiasaan ngomong terus, gak mau berhenti. Ama saya, saya paling ingat dia bilang, kamu tuh punya mulut satu, punya kuping dua, lebih sering dengar, jangan banyak ngoceh, katanya. Coba bayang, ini telinga dua ya, suruh dengar susah ya, dengar sini, keluar sini kan bisa. Bayangkan mulut cuma satu, ngomongnya gak berhenti-berhenti ya. Untung loh ya, kalau kita balik gimana? Kuping satu, mulut dua gitu. Coba anda bayangkan ya, kuping di sini, mulut di kiri kanan, wah mati saya ya. Jadi untung juga ya punya kuping dua ya. Kuping dua itu untuk biar anda bisa mendengar lebih banyak. Mulut satu itu ngomongnya jangan terlalu banyak. Saya juga jangan ngomongnya banyak lah. Jadi menghargai kehidupan tuh, kalau kita dalam tradisional kita selalu sangat cenderung menyatakan jangan, jangan, jangan. Tapi saya balik sedikit ya, menghargai kehidupan. Kalau kita menghargai kehidupan, keinginan membunuh akan sedikit mengecil. Karena kita menghargai semua makhluk itu pengen hidup. Termasuk ikan. Ikan itu buat apa ya di Palembang? Pempek ya? Hocia enggak? Hocia. Tapi tahu enggak, ikan itu mereka juga mau hidup. Bukan buat kita makan kalau menurut apa tradisi Buddhis ya. Apa hak kita mengambil kehidupan mereka terus kita masukkan ke dalam mulut? Wah, hocia. Masuk dalam perut. Besok keluar juga sama yang kuning-kuning ya. Ya enggak? Jadi ini salah satu pandangan kenapa kita sebagai para Bante, sebagian besar lah ya, enggak semuanya, kita praktik yang namanya cacai, vegetarian. Saya tahu Anda mungkin belum bisa cacai ya. Kalau bisa sih kurangi, saya pikir bagus ya. Kurangi. Sampai nanti Anda bisa cacai. Atau minimal Anda lakukan CI sama capgo, cacai saya pikir bagus ya. Kita mau apa ada gerakan cacai. Tapi cacai jangan cak yang palsu-palsu ya. Sate-satean, samcan-samcanan atau apa gitu. Dia bikin serupa kayak shoba gitu kan. Babi guling gitu kan. Tapi enggak tahu bikin dari apa gitu. Katanya itu justru paling enggak sehat. Jadi kalau berdana kepada Bante, pastikan dana yang makannya yang sehat gitu ya. Jangan daging-daging palsu ya. Ya kita cacai ya, dananya yang sederhana ya. Ya, tumis-tumis, sayur, tempe, tahu, kangkung, toge, cai sim ya, saya pikir bagus ya. Yang sederhana. Biar para Bante ini juga sehat. Oke, bantu ya. Terus Anda sendiri juga kalau bisa cacai ya. Menurut saya bagus. Kemudian ya ada ikan ya. Ada B2 ya. Tahu enggak B2? Ya, B2 kalau di Medan ada yang namanya B1. Tahu enggak apa B1? Tahu ya? Guguk ya. B1. Lalu ya masih banyak lah ya. Saya tiba-tiba ingat Tiongkok gitu kan. Saya pernah nonton di berita apa gitu kan. Apapun dia makan, jangkrik dia makan. ulat, ulat apa dia makan ya. Dan yang paling ngeri itu saya pernah sekali ya, saya pernah sekali ke Thailand, mereka jualan daging tikus di dalam wihara. Saya sampai gini-gini, pingin muntah saya lihatnya. Daging tikus panggang. Saya, wah, emang orang Thailand makan daging tikus ya? Ada yang makannya, Ho Chia katanya juga. Tapi jangan tanya saya belum pernah nyoba ya. Mungkin Ho Chia ya, tapi nggak tahu. Tapi ya saya sudah 10 tahun lebih lah ya vegetarian. Tapi saya vegetarian juga nggak 100%. Saya pernah sekali makan ya, ada umat orderin cha toge. Cha toge tahu kan? Cha toge. Ya kita makan lah, kita percaya kan umatnya kan tahu kita cia cia kan makan cia cia cia cia cia. Kok agak asin ya saya bilang ya. Tapi agak sedap juga rasanya. Cia ini ya, kayaknya ada sambel atau apa gitu kan. Saya iseng-iseng pakai sendok, saya putar-putar dikit. Ada ikan teri. Iya, saya bilang, ada ikan teri. Aduh, maaf Bante, aduh mau diambil. Gak usah, bonus saya bilang. Saya, ya mau diambil, gak usah, gak apa-apa saya bilang. Karena yang namanya cia cai vegetarian itu semangatnya bukan untuk menjadi sucinya. Ada yang bilang, wah cia-cai bisa jadi suci. Itu kambing lebih suci kayaknya. Karena dia cia-cai setiap hari ya. Tapi ketika dia ciak rumput, ya ketika dia makan rumput, mungkin aja ada ulat atau semut, ya dia juga nggak 100% cia-cai ya. Jadi seperti saya, walaupun vegetarian, tapi saya harus selalu sadar, makanan yang dipersembahkan itu nggak 100% cia-cai. Walaupun sayur, tahu nggak ketika kita nanam sayur atau apa mungkin ada ulat kali ya atau pestisida atau ular yang dibunuh ya efeknya juga ada ya walaupun nggak langsung ya. Jadi itu pandangan baru dari apa para leluhur ya para guru-guru besar akhirnya kita memutuskan untuk caca, kita putuskan untuk caca ya. Tapi kita tidak memaksakan. Tapi kalau Anda jadi Bante di tradisi budayana ya tradisi apapun. Kita mempraktikkan cacai. Di wihara kan cacai terus kan. Tapi ada juga sih ketika dia keluar dia cak cincai. Ya udahlah saya tutup mata. Ya. Tapi prinsip kita adalah di lingkungan wihara cacai. Ya. Anda kan gak boleh bawa daging ke wihara kan. Gak boleh kan. Diam-diam gitu kan. Ngendap-ngendap. Gak lihat gitu kan. Di pojok mana gitu kan cak gitu kan. Gak ada yang tahu kok gitu kan. Ya. Ya bisa aja. Tapi ya mari kita dengan kesadaran itu ya. Melakukannya. Jadi satu ini ya, itu mengenai cia ya, paling seru ini kalau cia ini. Yang kedua itu memunculkan sifat dermawan, ya, mau memberi. Memberi itu nggak cuma dana saja, duit ya, tapi kita bisa berdana macam-macam, tenaga, waktu, bisa dana apapun lah ya, nasihat juga dana ya. Kayak saya sekarang lagi berdana ini, berdana nasihat. Masa cuma Anda aja berdana, saya juga mau dong. Terus kadang-kadang ada makanan yang saya merasa terlalu banyak, ya saya pisahkan ya. Saya kasih-kasih ke orang ya. Kayak di wihara Ekayana tempat saya tinggal kan ada pegawai juga. Kadang ada umat yang ngasih, wah dia kalau kasih makanan banyak gitu kan, wah mana bisa habisin. Jadi saya ambil satu, ya yang gak bisa saya makan ya saya bagi-bagilah gitu kan. Jadi saya juga harus berlatih berdana kan. Menghindari pencurian, mengambil yang tidak diberikan. Anda pasti sudah tahu dengan persis ya. Tanggung jawab dalam hubungan seksual, ini juga Anda pasti sudah tahu ya. Saya cukup lama di Perancis, saya melihat begitu banyak penderitaan yang terjadi di anak muda di Eropa sama Amerika. Karena mereka, maaf aja, mereka menganut sistem free sex. Itu yang membuat apa penderitanya sangat luar biasa. Dan setiap kali mereka datang meditasi, dia merasa sangat bersalah. Karena mereka merasa tidak bertanggung jawab, tidak ada komitmen di situ. Ya, ketika orang menjadi suami istri kan urusannya komitmen ya, hidup bersama. Tapi mereka terlalu apa melampiaskan nafsu seksualnya. Itu yang membuat kondisi sana itu parah. Ya, enaknya sebentar, tapi menderitanya lama. Mereka harus datang ke pusat meditasi untuk betul-betul meditasi menyadari dan bertekad untuk tidak mengulang lagi. Kan tidak ada manusia yang sempurna ya. Jadi kita tidak boleh menghakimi mereka, tapi kita harus bantu biar mereka bisa berubah. Dan ini juga sedikit berkaitan sama LGBT. Tahu nggak apa itu LGBT? Apa itu? Salah. Lagi BT. Kata anak-anak. Saya tanya ke mereka, oh lagi BT Bante katanya. Oh lagi BT ya. Bante ini kudet katanya. Apa pula kudet? Kurang update katanya. Itu anak-anak. Saya ngajar anak-anak juga sekali-sekali ya. Saya jadi belajar dari anak-anak ya. Mager Bante dia bilang. Malas gerak ya. Dan LGBT ini salah satu fenomena yang sangat menarik di zaman sekarang ya. Tapi saya lagi pikir-pikir apakah zaman Buddha ada juga yang LGBT ya. Saya nggak tahu ya. Saya nggak hidup di zaman itu ya. Memang sih ada di Vinaya disebutkan beberapa kasus. Ada yang dari tiba-tiba apa dari cowok berubah menjadi cewek. Secara magic gitu ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi di dalam Vinaya pernah disebutkan begitu. Atau maaf ya, alat kelaminnya nggak jelas. Makanya di dalam orang mau jadi bante atau mau jadi anggota sangga itu ada pertanyaan ya, kalau sebagai wanita ya dia tanya, apakah Anda benar-benar wanita, apakah Anda benar-benar seorang pria gitu? Bukan pria kan bisa casing terus luar kan bisa agak lentik, ada kan, ada juga wanita tapi dia nggak feminim tapi dia agak macho gitu kan? Naik motor apa pakai jean ya, tato atau apa gitu kan, dia agak maskulin, ada kan, pernah ketemu kan yang kemana-mana ya kayak inilah. Jadi Anda bisa melihat sendiri ya, itu justru nggak boleh kita diskriminasi menurut saya. Cuman kalau misalnya untuk masuk menjadi anggota sangga biasanya kita harus pastikan kalau masuk menjadi bante ya betul-betul harus pria, jangan kayak di Thailand gitu ya, pria setengah wanita atau wanita setengah pria gitu kan. Tapi maaf ya, zaman sekarang kan ada ya yang pria suka sama pria ya, yang apa gay ya, homoseksual ya, ada ya. Nah kalau homoseksual itu agak sulit mau jadi bante. Kamu bayangkan kalau hidup di komunitas pria semua. Tapi saya belum bisa jawab dengan pasti, tapi ada kesulitan-kesulitan. Atau wanita yang suka sama wanita ya, yang lesbian terus jadi bikuni gitu. Ya mungkin perlu kita kasih kesempatan juga ya. Kita kan enggak bisa mengukur kemajuan spiritual orang dari pria atau wanita. Karena ada beberapa tradisi Buddhis, maaf ya, mereka agak merendahkan wanita. Ada ya, pernah dengar ya? Agak merendahkan wanita ya. Itu terjadi dari zaman Buddha. Zaman Buddha itu wanita itu, kelas wanita kerja di dapur, melahirkan, melayani suami, menjaga anak, memasak. Jadi dianggap wanita itu rendah. Jadi tradisi India itu begitu. Terus pria itu tinggi statusnya. Apalagi yang Brahmana, Satria ya, Waisya masih cukup tinggi. Ada para pedagang, ada para jenderal, para penasihat raja, ada para petapa yang kelas-kelasnya tinggi kan. Nah itu dianggap kelas-kelas tinggi semua. Kalau misalnya pandangan mereka mengatakan bahwa wanita itu adalah di kelas yang rendah, terus pria kan lahir dari wanita. Ada gak pria lahir dari pria? Gak ada ya. Apa? Maaf ya, itu apa? Dari mama kan. Berarti kita ini rendah juga dong. Kalau kita punya pendapat bahwa wanita itu rendah. Ya enggak? Jadi ya kita nggak boleh diskriminasi. Kalau kita diskriminasi perempuan ya berarti mendiskriminasi pria pada saat bersamaan, betul nggak? Ya, Anda diskriminasi pria, Anda berarti diskriminasi wanita juga. Jadi ada yang diskriminasi seperti itu, perlu kita lihat ulang apakah benar. Karena nggak semua catatan di dalam kitab suci itu benar menurut saya. Harus kita periksa ulang. Sesuai dengan apa yang dinasihatkan Buddha ya. Jangan percaya begitu saja. Tapi periksa ehipasiko katanya. Kok jauh sih ngomongnya ya tentang tanggung jawab seksual ini ya. Jadi ya kalau ada LGBT ya mungkin kita boleh tetap aja santai ya. Terus makanan sehat ya. Makanan sama minuman sehat kali ya. Karena apa yang masuk mulut itu ada yang cair, ada yang padat ya. Cair ya mungkin minuman, makanan ya. Kalau Buddha bilang nggak cuma makanan lewat mulut saja, tapi ada makanan lewat mata, telinga, ya. Ketika kita nonton TV yang banyak kekerasan, ya kita sedang memakan kekerasan sebetulnya. Jadi hati-hati, apa yang kita dengar juga, apa yang kita bau juga ya. Ada orang sudah habis makan, udah kenyang, tapi ketika dia mencium goreng-gorengan tertentu, ya, entah kenapa tiba-tiba kayak lapar lagi gitu. Kemampuan makannya masih ada ya. Jadi sebetulnya yang mau makan itu hidung atau mulut kita, ya. Itu perlu, atau mata gitu kan. Wah, dia lihat ini kayaknya enak ini, beli-beli-beli ya. Tapi habis beli mungkin nggak bisa makan, kasihan juga. Boros makanan. Jadi hati-hati sama mata, hati-hati sama telinga. Ya, mendengar, wah itu ada restoran itu tuh enak gitu, ada apa, diskon, ada apa ya. Telinga, hidung ya, rasa. Jadi menghindari makanan yang beracun. Beracunnya pakai tanda kutip ya. Racun itu nggak cuman mie instan saja itu racunnya. Racun apa di situ adanya? Yang namanya MSG, tahu nggak MSG? Monosodium glutamat. Tapi hoci ya kan? Saya juga suka kok. Maklum, saya dulu kan kuliah di Bandung. Jadi kalau lagi akhir-akhir bulan biasanya makan yang paling murah aja, yang paling gampang ya. 3 menit selesai ya. Tapi terlalu banyak makan itu juga nggak sehat ya. Atau makanan-makanan murah yang cepat saji ya. Tapi saya bukan, sekali lagi, saya bukan orang yang melarang Anda pergi ke apa fried chicken lah atau apalah ya. Tapi kalau bisa jangan banyak-banyak. Itu kan budaya Amerika sebetulnya. Karena orang Amerika tuh sibuk. Jadi makan itu maunya cepat. Manusia sekarang mungkin agak nggak sabaran ya. Segalanya mau cepat. Telepon mau cepat, kirim barang mau cepat ya. Order makanan mau cepat ya. Pencerahan juga mau cepat-cepat gitu kan. Mana bisa ya. Buddha aja 6 tahun harus apa di hutan meditasi, merenungkan ya, menyiksa diri katanya. Kasihan juga ya. Tapi untung akhirnya beliau nih sadar, enggak boleh nyiksa diri. Oke, perbuatan tepat. Ini udah berapa menit ini? Saya cek. Wah, udah 36 menit ya. Jadi ini ngerti ya? Jadi perbuatan itu sebetulnya lebih mengacu kepada 4 sila ya, karena 1 sila lagi ada di ucapan. Dan ucapan itu sangat luar biasa sehingga dia diklasifikasikan khusus. Jadi Pancasila Buddhis ada di sini juga loh. Jadi Anda menjalankan Pancasila Buddhis, Anda berarti menjalankan jalan mulia beruas 8 ini. Yang sudah upasaka udah melaksanakan Pancasila siapa? Sudah menerima gitu. Angkat tangan. Oh, banyak yang belum juga ya. Nanti ada wisudi, semangat gitu melaksanakan ini gitu ya. Nanti mungkin boleh ada ya. Kalau sini sebelum wisudi ada nggak acara namanya pembekalan wisudi, ada nggak? Ada. Ada, syukur ya, bagus ya. Nah, diikuti, dipahami. Sebelum kita melaksanakan sila, ada baiknya kita pahami dulu. Kita ngerti dulu, pandangan kita harus tepat dulu. Nah, itu alasannya pandangan pertama. Pandangan kita, pemahaman kita tentang sila. Kalau enggak, Anda itu gampang terjebak dalam sila. Terjebak. Pura-pura Anda melaksanakan sila itu. Mengambil sila untuk, saya sudah upasaka, sudah upasika. Saya sudah apa gitu kan, jadi sombong. Jadi harus hati-hati. Mengerti sampai di sini? Saya berharap Anda mengerti. Selanjutnya adalah berkaitan sama rajin ya. Harus rajin, jangan malas-malas. Nah, ini bagian pada konsentrasi ya. Kalau tadi bagiannya sila ya. Ucapan bagian sila ya. Perbuatan, ini nomor 6 tambah 7 itu jadi Pancasila. 6 tambah 7 jadi Pancasila. Oke, belum pernah ada yang jelaskan gitu kan? Berlatih keras itu berbeda dengan rajin. Anda ngerti nggak? Ada orang yang tiap hari datang ke wihara, berlatih keras. Ya, kalau bisa 3 jam meditasi duduk ya. Dia berlatih keras. Tapi dalam meditasinya itu entah apa yang dia lakukan. Mungkin berpikir, bikin planning, atau berpikir tentang masa lalu. Ya. Itu namanya berlatih yang nggak tepat. Berlatih keras itu mungkin saya bilang bagus ya. Tapi beda sama rajin. Ada orang yang berlatihnya mungkin biasa-biasa saja, tapi bisa menghasilkan kemajuan. Itu yang disebut rajin. Rajin itu bukan tiap hari melakukan, tapi kualitasnya. Bukan seberapa banyak Anda sujud, tapi kualitas dari Anda bersujud. Kalau saya tiap hari ya, hampir tiap hari ya, atau tiap kali ke wihara, melihat altar, ya, itu menjadi sebagai suatu latihan saya bernamaskara. Sebelum saya namaskara, ya, saya beranjali, berdiri, saya napas masuk, napas keluar, ya, hadirkan pikiran dan badan di sini. Di hadapan saya adalah mungkin suatu rupang sebagai simbol dari pencerahan Buddha, ya, sebagai suatu kebaikan. Saya bangkitkan kebaikan dalam diri saya, bukan datang nungging-nungging 3 kali selesai. Tidak ada apa-apa itu. Itu hanya kayak robot gitu. Kita kan bukan robot. Jadi saya selalu seperti itu. Kemudian ketika saya bernamaskara dengan penuh kesadaran, ketika badan turun saya tahu. Terus ketika saya turun sampai ke bawah 5 titik menyentuh lantai, saya bernapas masuk, keluar sekali, bernapas masuk, keluar 2 kali, bernapas masuk, keluar 3 kali, saya baru bangkit. Anda mau gak coba seperti itu? Jadi setiap kali Anda datang memberikan hormat kepada Buddha atau bernamaskara di depan altar, itu bisa menjadi suatu latihan yang sangat luar biasa. Ya, gak cuman ritual aja, nungging-nungging 3 kali terus selesai, atau 50 kali atau 108 kali. Ya ada yang begitu kan. Tapi kualitasnya bukan kuantitasnya. Lu mau melakukan 5.000 kali tapi pikirannya apa? Terobsesi sama sesuatu, ya kualitasnya jadi jelek. Jadi kualitas bukan kuantitas. Ya. Zaman dahulu ada seorang bhikkhu ya dari dinasti Tang, dia meditasinya keras sekali. Tiap hari itu meditasi terus. Ya, meditasi duduk di atas batu, di pinggir sungai. Ya, dia rajin sekali meditasi. Tapi ternyata dia marah-marahnya sangat besar. Semakin meditasi semakin kayaknya tidak menunjukkan kemajuan. Jadi suatu hari ketika dia meditasi di atas batu ya, meditasi, gurunya lewat. Gurunya lewat dia tanya, "Eh, kamu lagi ngapain?" "Oh, saya lagi meditasi, guru," katanya. Terus gurunya tanya, "Ngapain kamu meditasi?" "Untuk mencapai pencerahan, guru," katanya. "Oh, mencapai pencerahan." Gurunya gak jawab apa-apa. Gurunya ambil genteng tau? Genteng yang ada di situ. Dia gosok-gosok. Muridnya bingung. "Guru ngapain gosok-gosok genteng?" "Saya mau gosok genteng ini biar bisa jadi marmer," katanya. Ketawa. "Mana mungkin guru menggosok genteng ini menjadi marmer," katanya. Gurunya juga ketawa. "Mana mungkin kamu duduk terus bisa jadi Buddha," katanya. Saling ketawa, katanya. Karena apa? Gak cuman meditasi duduk saja, tapi kita harus pergi berbuat kebajikan di luar sana, melaksanakan aksi ya, terus harus terjun. Tapi ini kan konsepnya Mahayana ya, konsepnya Bodhisattva. Tapi meditasi duduk diam itu penting juga, gak cuman itu doang. Kalau itu doang itu gak lengkap, gak mencukupi. It's not enough ya. Jadi harus ada aksi melaksanakan sila, aksi berdana, aksi menolong orang lain dan sebagainya. Gak cuma mendengarkan dharma saja. Kira-kira maksudnya seperti itu ya. Lalu ada 4 rajin ya, yang disebutkan penting ketika kita berbicara tentang kerajinan. 4 rajin ini biasanya berkaitan sama pikiran kita ya. Yang pertama adalah berjaga-jaga agar benih negatif jangan sampai muncul. Berjaga-jaga ini kira-kira apa? Kewaspadaan yang lahir dari meditasi. Kewaspadaan bisa muncul dari meditasi. Makanya meditasi itu penting. Kalau kita tidak meditasi, tidak melatih pikiran, yang negatif-negatif itu gampang muncul. Contohnya, dalam 15 menit, kira-kira, jangan 15 menit ya, dalam 30 menit kira-kira lebih banyak pikiran negatif atau positif dalam dirimu. 30 menit aja. Anda boleh coba ya, dalam 30 menit Anda pasang timer, Anda catat. Tapi jujur ya, tuliskan pikiran apapun yang muncul. Jorok kek, baik kek, yang ini. Setelah itu kamu hitung, mana yang baik, mana yang buruk. Kamu totalkan ya. Jadi kira-kira itu bisa memberitahu Anda pikiran apa yang lebih dominan dalam pikiranmu dalam 30 menit itu tadi. Dan memang katanya memang lebih dominan yang negatif, betul nggak? Negatif lebih dominan ya. Untuk berpikir positif itu kita selalu harus menggunakan kekuatan yang sangat besar. Pikir positif dong, berpikir positif dong. Tapi nggak ada orang berpikir negatif dong, nggak ada. Karena dia otomatis bergerak ke negatif. Ya, ya, halo. Tuh, apa itu BBM ya? Jadi berjaga-jaga ini lahir dari apa? Kewaspadaan dan meditasi. Agar benih negatif jangan sampai muncul. Benih negatif itu banyak ya. Tapi kita sering lost, sering tidak bisa menjaganya. Kemudian jika benih negatif muncul, maka pakai cara untuk mengembalikannya. atau meredakannya. Kalau misalnya pikiran buruk sudah muncul dalam pikiranmu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah beragama Buddha berapa tahun? Berapa tahun? Apa yang kamu lakukan? Oke, Amel, apa? Apa yang kamu lakukan? Kalau Amel lagi marah, kamu ngapain? Tidur aja Bante. Atau pergi makan ya. Ada orang yang kalau lagi stres, makan banyak-banyak. Kalau enggak shopping. Shopping, pergi nonton ya. Apa? Main game. Yang gitu-gitu. Mencoba untuk menutupi stres, mencoba untuk menutupi yang negatif. Tapi itu bagus enggak? Kalau stres pergi shopping bagus enggak? Bagus Bante katanya. Karena sudah belanja banyak, hati menjadi tenang ya. Setelah besoknya, waduh, tagihan kartu kredit saya mati lah katanya. Stresnya baru datang setelah itu, ya. Sama enggak? Kalau Buddhis, kalau yang negatif muncul, kita harus punya teknik untuk mengatasinya. Kemarin sudah saya jelaskan ya, 2 hari lalu ya. Mungkin kemarin atau 2 hari lalu, menjelaskan tentang bagaimana memindahkan channel di pikiran kita. Kalau misalnya kita lagi marah, itu channel kita channel marah namanya. Kalau kita punya remote control, kita tinggal pencet aja. Ganti ke channel lain. Tapi yang terjadi adalah kita tidak mau pindah dari situ. Susah nggak? Marah itu kayak seperti suatu energi yang sangat besar, mau dipindahkan tuh susah sekali. Makanya Buddha bilang, pindahkan pikiranmu ke napas. Dipindahkan dulu. Ketika pikiranmu pindah dari marah ke napas, itu marahmu tuh udah sedikit berkurang. Kalau semakin lama kamu bisa bernapas, marahnya itu masih berkurang. Walaupun nggak habis semua ya, tapi dia masih ada, dia berkurang sedikit. Setelah 15 menit kemudian, marahmu itu mungkin sudah cukup kecil. Ketika kamu melihat lagi ke marah itu, energinya sudah berkurang banyak sekali. Itu cara pertama. Kenapa kita menggunakan teknik napas? Kenapa setiap kali kita meditasi duduk, kita napas? Kenapa kita menggunakan teknik... Besok ya, lusa ya, saya ajarkan teknik menghitung napas. Kalau Anda lagi marah, Anda coba hitung napas. Atau memperhatikan perut, naik turun. Atau memperhatikan dada, naik turun. Atau melakukan meditasi jalan ya, konsentrasi pada langkah kaki. 15 menit aja. Coba lihat, apa hasilnya, apa pengaruh meditasi jalan itu terhadap emosi marahmu. Nah, itu yang namanya menerapkan ajaran Buddha. Kalau saya punya teknik meditasi makan juga ya. Kalau misalnya ada orang yang kalau stres makan, Anda coba pakai teknik saya. Anda kunyah 30 kali dan Anda hitung. 1, 2, 3. Pikiran itu ada di hitungan, enggak ada di kekesalan lagi. Udah dipindahkan untuk sementara. Sehingga kekesalan itu yang tadi saya bilang berkurang sedikit. Ini kan ajaran paling simpel di ajaran Buddha, tapi pernah enggak betul-betul Anda diajarkan seperti itu? Anda kan mungkin enggak semuanya tertarik pada meditasi ya. Enggak semua ya. Padahal meditasi itu adalah batang tubuh ajaran utama, praktik utama. Jadi melakukan itu dengan benar, kemudian kita melakukan sila, silanya akan menjadi sangat luar biasa. Kenapa kita ribut kalau melakukan sila? Karena enggak punya kesadaran. Enggak punya kekuatan meditasi itu. Itu salah itu, enggak boleh itu. Yang namanya sila itu seperti cermin, Buddha bilang. Buddha bilang sila itu seperti cermin. Tapi cerminnya itu untuk melihat diri sendiri. Bukan kamu bawa cermin, kamu tuh lu kotor, jorok, gitu. Bukan kamu bawa cermin untuk mengukur orang, kamu silanya gak bener, kamu salah ini, gini. Kepo itu namanya. Buddha bilang cermin itu, sila itu seperti cermin, tapi untuk buat lihat dirimu sendiri. Cantikkah saya hari ini? Ada kotor-kotor gak? Beresin diri sendiri, itu sila. Sila itu bukan untuk orang lain, tapi buat diri sendiri. Mohon selalu ingat seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang salah melakukan sila, gak apa-apa, biarkan aja dulu. Tapi bukan berarti kita kepo, atau bukan berarti kita ini tega gak mengkoreksi dia. Tapi kalau kita koreksi dia, kalau dia gak siap, itu jadi berantem nanti. Urus sendiri, ngapain lu kepo tentang urusan gua gitu ya. Karena apa? Gak siap, banyak orang yang gak siap. Kecuali kamu punya hubungan yang sangat baik sama dia, kamu kasih masukan, mungkin dia masih bisa dengar. Itu juga harus dengan bahasa yang bersahabat, terus dengan bahasa yang dia bisa terima gitu. Bukan datang-datang, kamu salah itu, kamu gak boleh gini-gini nih. Siapa sih lu? Ya enggak? Langsung kalau orang psikologi bilangnya self-defense mechanism. Tahu enggak? Mekanisme proteksi diri. Karena semua orang itu tidak mau ada yang disalahkan. Saya datang-datang salahin kamu, mau enggak? Langsung bikin tembok proteksi ya. Ngapain lu tiba-tiba datang nyalahin gua gitu kan? Orang semuanya enggak mau. Jadi untuk membantu orang itu perlu perlu cara. Jangan sampai dia membangun tembok, akhirnya dia nggak mau dengar lagi apa omongan kita. Gara-gara satu kalimat itu jadi benci 3 bulan gitu. Pernah nggak? Korban itu, korban, ya, korban telinganya, ya. Dan korban nggak ada kesadarannya, ya. Jadi satu mengerti, dua mengerti, ya. Pakai cara-cara untuk mengembalikannya atau meredakannya. Selalu menumbuhkan benih yang baik, ya. Kalau satu dua bisa diatasi, ini satu sama dua berkaitan sama yang negatif, 3 sama 4 berkaitan sama yang positif, ya. Benih yang baik, ya. Ini negatif baik sama, ya. Soalnya positif atau baik, ya. Jadi kalau dengan meditasi, yang positif lebih banyak muncul. Dan kalau misalnya yang benih baik, ya, atau positif muncul, ya tolong dirawat baik-baik. Ya enggak, kalau misalnya kita tanam sesuatu, ya tumbuh, dan itu bagus, ya kita rawat, kan. Tapi kalau rumput yang tumbuh, Anda mau rawat enggak? Anggap saja rumput ini yang negatif gitu, ya. Mau Anda rawat enggak? Enggak mau. Dan celakanya adalah rumput ini tuh tumbuh otomatis, enggak perlu Anda tanam. Benar enggak? Tapi kalau Anda mau tanam jagung, Anda mau tanam sayur, Anda harus khusus gitu, ya. Mungkin beli benihnya atau apa, pilih, ya. Anda tanam, Anda geburkan tanah, ya. Tiba-tiba rumput tumbuh sana sini, ya. Anda mau menumbuhkan sifat baik, metta atau karuna, ya. Tapi rumput liar itu banyak kiri kanan. Jadi itu yang terjadi pada diri kita. Oke. Ini mungkin saya enggak mau cerita, ya. Udah jam berapa ini? Enggak lah. Ini lewat aja. Kemudian ada seorang master di Tiongkok sangat terkenal namanya Master Kuisan. Master Kuisan bilang waktu berlalu secepat lesatan anak panah, ya. Jika engkau tidak hidup dengan penuh kesadaran, itu sama saja dengan memboroskan hidupmu, ya. Jadi ini salah satu master, dia punya tulisan-tulisan yang sangat bagus sekali. Dan kita para Bante, ya, tradisi Zen, kita banyak menggunakan nasihat-nasihat dari beliau, ya. Itu seperti tamparan yang keras, pok. Ya, tapi tamparannya itu penuh kasih sayang. Hei, kamu tuh harus hidup dengan penuh kesadaran. Jangan terlalu banyak memikirkan masa depan atau memikirkan masa lalu. Tapi hidup di saat ini, hidupmu tuh nggak boros. Karena apa? Hidup tuh sebenarnya ada di sini. Nggak mungkin di masa depan. Nggak mungkin juga di masa lalu. Masa lalu sudah pergi, masa depan belum juga datang. Kenapa harus khawatir? Jadi ini adalah nasihat yang menurut saya sangat bagus sekali agar kita bisa bersemangat. Dan terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Tepuk tangan bersuara. Tepuk tangan tak bersuara. Pinter. Anda kok penurut banget sih? Saya suruh tepuk tangan. Tepuk tangan.